kita. Dan jangan lupa bahagia. Saat ku tunggu kau menghilang, tiba-tiba kau datang tanpa permisi. Stop sayang, aku bukan terminal cintamu. Datang pergi parkir hati sendau sendiri. Aku sakit sekali dengan cintamu kini. Menusuk relung hati, mari tak terobati. Kurang apa diriku datang dustamu setelah semua milikku kuberikan padamu. Luka luka luka luka yang kau berikan kepadaku, aku tak tahan, mending buang saja cintamu. Sayang, aku bukan terminal cintamu. Datang pergi parkir hati semua.